Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah. Barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak.